Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, untuk petang hari ini kita akan membahas dalam bab kitab Abu Dawud ya. Untuk Riyadhus Shalihin, saya belum sempat tadi membuat materinya. Kemudian akan kita selingi dalam bab Abu Dawud di dalam kitabul At'amah, dalam kitabul Asyrabah, yaitu bab minuman. Untuk materinya baru tadi minta tolong Zuhri untuk dikopikan ya. Sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, beruntung sekali kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah. Kenapa kok beruntung? Karena kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah ini bagian dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mengaku sebagai orang muslim, kemudian kita tidak belajar Al-Quran, kita tidak belajar hadis, maka nanti kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita membiasakan diri untuk kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah. Di hadapan bapak ibu sekalian ada satu lembar fotokopi ya. Itu yang di atasnya apa judulnya Pak? Ya ihalatina aman. Oh, jadi kita proses. Ya, bapak ibu sekalian, di sini saya akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya hadisnya terputus nih. Saya bacakan dari depan, nanti bisa disambung di hadapan bapak ibu sekalian. Dari Umar bin Khattab qala lama najala tahrimul khamri, ketika turun ayat tentang pengharuman khamr, qala Umar berkata, Allahumma bayyilana fil khamri, ya Allah jelaskan untuk kami di dalam khamr itu bayanan, penjelasan syifaan, yang khamr itu sebagai obat. Fanazalatul ayatil lati fil baqarah, maka turun di dalam ayat tentang khamr itu surat Al-Baqarah. Artinya begini bapak sekalian, jadi di dalam pengharaman khamr itu Allah SWT menurunkan turunnya khamr itu dengan 3 tahap. Jadi tidak langsung serta merta pengharaman itu tidak. Pertama, turun di dalam surat Al-Baqarah ayat 270 sekian ya, itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi, maka katakanlah bahwa keduanya itu adalah dosa besar. Nah itu, jadi tapi di situ belum ada pengharaman khamr. Jadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum pengharaman khamr, ini para sahabat ini juga setiap hari minum khamr. Bahkan khamr yang digunakan atau yang diminum itu di rumah-rumah mereka itu ada cadangan-cadangannya. Jadi bukan hanya satu botol, dua botol mungkin ya. Mungkin sampai drem-dreman, sampai kerat-keratan kalau sekarang. Itu di mata Nabi, di mata para sahabat atau di mata Nabi sebelum terjadi pengharuman khamar. Lah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang khamar itu itu hanya dikatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwa khamar dan judi itu adalah ismun kabir, adalah dosa besar. Nah, jadi tapi di situ belum ada pengharuman, ya, jadi belum ada larangan betul untuk minum khamar, hanya menunjukkan bahwa di khamar itu, di judi itu, khamar dan judi itu ada manfaatnya, tapi ada dosanya. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu, ulama-ulama menjelaskan kepada kita bahwa sebuah perkara itu tidak bisa diterima kebenarannya hanya karena ada manfaatnya. Allah sendiri mengatakan bahwa khamr itu juga ada manfaatnya, judi itu juga ada manfaatnya. Tetapi kata Allah bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi pendek kata pengharuman khamr itu pertama baru penjelasan bahwa khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan dan itu manfaatnya apa, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, penjelasan tentang pengharuman khamr itu adalah kita lihat di hadis yang bapak-bapak pegang itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat sementara kalian itu dalam keadaan mabuk. Ini asbabun nuzulnya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu ketika beliau bertandang atau bersilaturahim ke rumah salah satu sahabat. Di sana Ali itu disuguhi khamr. Disuguhi khamr lah, karena belum ada larangan minum khamr, maka Ali pun juga meminumnya. Sesudah minum, kemudian Ali diminta untuk menjadi imam di tempat tersebut. Lah, ketika imam, ketika itu sholatnya sholat maghrib ya. Ketika imam, Ali itu yang dibaca adalah surat Al-Kafirun. Lah, sementara beliau dalam keadaan rodok ngeliyeng karena minum khamr tadi, maka yang dibaca Al-Kafirun itu enggak tekan-tekan. Jadi kualik-walik itu nggih, karena sambil mabuk tadi. Lah, berdasarkan ayat itu maka turun ayat ini. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian itu dalam keadaan mabuk. Nah, berarti ketika di luar jauh sebelum sholat masih diperbolehkan, gitu, gitu. Lah, nanti bapak-bapak sekalian, bentuk larangan yang real dan bentuk keharuman yang real adalah nanti tahap yang ketiga adalah turunnya surat Al-Ma'idah ayat 90, yaitu yang menjelaskan bahwa Allah itu mengharamkan judi, mengharamkan khamr, mengharamkan mengundi nasib, mengharamkan menyembah berhala, itu rijsun min amali syaitan. Itu adalah amal-amal setan, kekejian atau kekotoran dari amal setan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Ya, jadi di sini saya ulangi bapak-bapak, berarti Allah itu di dalam menurunkan larangan khamr itu melalui tiga tahap. Tahap pertama penjelasan dulu bahwa khamr, judi itu perkara yang dosa besar, tapi belum apa, perkara yang manfaatnya apa, madharatnya lebih besar daripada manfaatnya, itu nggih. Tapi belum ada pengharuman. Kemudian pengharuman apa, tahap yang kedua adalah diharamkannya ketika hanya mendekati sholat saja, tapi belum diharamkan secara keseluruhan. Dan tahap yang ketiga di surat Al-Ma'idah ayat 90 itu pengharuman khamr itu dengan apa? Dengan total, yaitu ayat Al-Ma'idah 90 tadi, fajtanibuhu maka jauhilah. Nah, dari sini menunjukkan bahwa di dalam pemberlakuan hukum-hukum Islam, Allah SWT menurunkan kepada kita itu ada tahapan-tahapan. Maka ini pelajaran buat kita ya, bahwa ketika kita ini menyampaikan sebuah perkara kepada orang lain, apalagi orang itu dari kalangan orang-orang yang mungkin dalam tanda petik masih awam, maka hendaknya kita itu tidak serta-merta yang dijadikan standar itu adalah kemampuan kita. Ya, misalnya kita menyampaikan orang awam, sholat ini rangin itu rasah, misalnya pun gitu. Atau wudhu itu yang rangin itu rasah, wudhu ini rasah. Nah, ini tentunya tidak begitu. Ya. Sholat ranggo, misalnya enggak pakai ini, maka usrah mending rasa sholat wae. Nah, makanya wong awam tiga kayak gitu malah rasa orang sholat sisan. Ya, ini. Ya, jadi kesimpulannya bapak-bapak bahwa di dalam kita menyampaikan hukum-hukum Islam memang itu terjadi dinamis, nggih. Tidak kemudian kaku, tidak caklek gitu, nggih. Nah. Maksud hadis gitu ya. Maksud hadis bukan maksud ayat itu. Nggih. Turunnya ayat tentang khamar adalah cara berangsur-angsur atau bertahap. Ya. Kedua. Ya, jadi segala perjudian nggih. Termasuk ini nggih. Termasuk nanti bisa dihukumi judi itu gini bapak-bapak, ini yang kadang-kadang kita tidak tahu ya. Misalnya ada kemarin ya, kemarin itu beberapa minggu yang lalu, anak saya yang paling kecil itu mau ngikuti lomba hafalan Al-Quran di SMP Budi Mulia di daerah mana itu, Wedomartani ya. Nah, di sana. Terus pagi-pagi saya diminta untuk ngantarkan, dan kemudian mau berangkat anak saya yang paling kecil minta uang berapa 30.000 kalau enggak salah. Untuk apa ini? Untuk daftar. Nah, loh saya daftar tinggal ngopo, tinggal lomba begitu. Lah terus daftarnya gue lomba itu terus nanti gimana maksudnya? Nah, ya nanti anu itu hadiah dari uang ini. Wah, ini namanya judi kalau kayak gitu-gitu nggih. Jadi 30.000 katalah orang 100 berarti berapa itu? 3 juta nggih. Lah saya tanya, itu hadiah pertama piro? 500 nggih. Hadiah kedua tentunya di bawah itu nggih. Lah maka di sini termasuk judi bapak-bapak. Itu ketika kita itu ikut dalam kasus tadi, kita lomba apa, kita menggunakan uang itu, terus nanti hadiahnya diambil dari situ. Itu namanya judi. Tapi kalau kita membayar, kemudian bayar itu tidak digunakan untuk hadiah, tapi digunakan untuk misalnya untuk beli snack, atau untuk apa beli kaosnya, kemudian hadiahnya itu nanti sendiri, nah itu tidak termasuk judi ya, tidak termasuk judi ini. Tapi kalau hadiah itu diambil dari uang mengumpulkan pendaftaran tadi, maka itu berarti itu tadi sudah termasuk judi. Ya kayak contohnya mungkin bapak-bapak dulu ditambah ben biasanya judi ini nopo Pak Karinti. Misalnya apa nggih? Dadu niku nopo niku? Sing pakai dadu ni kan, tahu? Seliwi. Nah, setahu saya itu misalnya nebak nomor 5, nebak nomor 6, nebak nomor 1 sampai 6 gitu. Nah, kemudian di kopiok nanti nomor 5, maka sing nomor 5 itu nanti dapatkan itu. Tapi dengan nebak itu kan juga nomor bayar itu gitu. Istilahnya betul bayar. Istilahnya nomor itu pasang. Nah. Lah itu namanya judi lah. Begitu juga kasus tadi. Lah termasuk bapak-bapak ini ya, yang juga saya pernah ditanya tentang misalnya ini sepeda ondel terus nanti dapat hadiah itu nggih. Lah, pertanyaannya gini, kalau hadiah itu diambilkan dari pembayaran lomba itu, maka itu nanti termasuk judi, ya. Kalau misalnya terkumpul 100 juta lah, dari situ nanti diambilkan hadiah sepeda motor ini, nah itu maka itu termasuk judi. Tapi kalau hadiah itu diambilkan dari sponsor atau dari yang lain, lah sementara kita bayar tadi untuk beli kaosnya atau untuk snacknya, nah ini tidak termasuk tidak termasuk judi. Ini ya kadang-kadang di masyarakat hal-hal yang semacam ini tidak diperhatikan. Termasuk misalnya kalau di 17 Agustus ya. 17 Agustus bayar sekian nanti hadiahnya diambil dari pembayaran itulah, itu nanti masuk dalam kategori judi. Tapi kalau hadiahnya tidak diambil dari situ, hadiah diambil dari yang lain apalagi itu nanti gratis, nah itu tidak termasuk judi. Termasuk ketika kita itu di Mirota beli napa niko? Beli sesuatu kita dapatkan kupon, kemudian kita tulis itu tidak termasuk judi, ya. Karena kita asalnya itu tidak beli kupon itu, asalnya kan kita beli barang ini ya. Nah ini maka kita sekarang ini ngati-hati judi dalam bentuk-bentuk yang modern. Mungkin di dunia sepak bola pun juga banyak apa perjudian ya. Nah, sekarang pelajaran yang dapat diambil ya, nasah itu adalah ayat-ayat yang menghapus pemberlakuan hukumnya. Contohnya tadi ayat 208 ayat tentang keterangan bahwa judi madharatnya lebih besar dari apa, judi dan khamr madharatnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ayat itu sudah dimansuh pemberlakuan hukumnya dengan ayat yang terakhir yaitu pengharaman tentang judi dan khamr. Itu ya. Jadi kita tidak boleh mengambil salah satu di antara tiga tadi. Aku tak jebuk sing anu aja lah, sing tidak sampai pengharaman, mong penjelasan bahwa judi itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, tidak bisa ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada nasakh dan mansukh. Kalau mansukh itu ayat-ayat yang hukumnya itu dihapus. Ini ya. Terus nomor 2. Dalam membenarkan sebuah hukum, kadang-kadang kita perlu melakukannya secara bertahap. Ya. Dalam membenarkan sebuah hukum, kadang-kadang kita perlu melakukannya secara bertahap. Seorang perempuan mungkin dulu belum pakai kerudung, terus punya suami. Nah, suami ini langsung nderek ngaji, ngejos gitu nggih, ngejos. Semangat terus langsung istrinya pokoknya nganggo kerudung, nganggo cadar. Nah, wah ini yo wabot gitu nggih. Maka mestinya secara bertahap. Nah, nggih. Jadi ada metode-metode penyampaian, metode-metode di dalam pemberlakuan hukum itu nggih. Jadi tidak langsung serta-merta. 3. Para sahabat senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, walaupun sebelum pengharuman itu ada, mereka adalah orang yang melakukannya. Ya, tadi beberapa sahabat dan bahkan para sahabat itu banyak para sahabat itu dulu peminum berat khamr. Tapi ketika khamr itu diharamkan, lah itu tidak kakian alasan. Wah ini gue nganget ke awak tok eh. Wah ini gue ngilangi masalah eh. Tidak alasan kayak gitu. Ini dikaromkan sudah di apa? Dijauhi sejauh-jauhnya. Sampai ketika turun pengharuman tentang khamr ini, itu diceritakan dalam riwayat. Itu di jalan-jalan Madinah itu penuh dengan muntahan-muntahan khamr yang di apa? Yang dituangkan di tiap-tiap rumah. Jadi tiap-tiap rumah dari kalangan para sahabat itu cadangan khamrnya itu bukan hanya satu botol, tidak. tapi dream-dreaman itu ya. Jadi berdream-dream itu cadangannya kayak gitu. Maka ketika diharumkan itu langsung ditumpahkan semuanya di jalan. Nah ini guys, jadi terjadi banjir homer istilahnya begitu nggih. Lah itu para sahabat, jadi tidak wah mane-mane. Tidak begitu ya. Jadi ini pelajaran buat kita ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bahwa orang Islam, orang yang mau beriman, ketika dia itu dulu tidak tahu, kemudian dikasih tahu tentang perkara sesuatu, ya maka tidak banyak menawar. Ya, jadi tidak banyak menawar, sudah sami'na wa atho'na. Nah, ini kalau kelasnya kelas sahabat itu begitu itu. Ya, mungkin kalau kelas kita ini kan kelas masih nggih, masih napa ya? Masih jauh sekali. Ketika ada ini loh. Ini haram, apa yang kamu lakukan itu haram, Pak? Ning piye ya kepepet e. Iki piye ya ning yang rangine ora pantes e. Misalnya nyun sewu ibu-ibu diperintahkan untuk memakai kerudung gitu nggih. Kerudung niku wajib napa sunah, Bu? Sunah napa haram? Ya. Nah, itu yang kelasnya sahabat di masa dulu, di para sahabat dulu, itu wanita-wanita ketika turun tentang jilbab itu, maka dulu sebelum adanya turun tentang jilbab itu ya mereka kesana kemari juga rambutnya terurai kelihatan. Tapi ketika turun tentang jilbab itu langsung apa yang dia punyai itu langsung dinggo, korden-korden dinggo katakanlah gitu nggih. Ya. Jadi apa yang ada di dalam rumahnya itu dipakai pokoknya menutup aurat, pokoknya menutup rambutnya. Nah itu kelasnya sahabat itu kayak gitu itu. Jadi tidak alasan wah aku kerudungku lagi telutok nggih. Kerudungku rong kodi kerudungku sing matching rong ngono enggak kayak gitu itu. Ya. Jadi apa yang sudah ngerti itu maka langsung cepat-cepat untuk menjalaninya, itu kelasnya kelas sahabat. Ya. Ya, sekarang hadis bawahnya. Nah ini yang saya sampaikan tadi ya. Langsung dari An Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib alaihi salam, anna rajulan minal ansar, bahwa seseorang dari kaum Ansar da'ahu mengundangnya wa Abdurrahman bin Auf. Jadi dari kaum Ansar itu ada seseorang itu mengundang Ali dan Abdurrahman bin Auf. Fataqahuma, lalu keduanya itu diberikan minuman. Qabla'an tukharrimal khamru, sebelum diharamkan khamr. Jadi dia diberikan minuman khamr. Fa'ammahum aliyun fil maghribi, maka Ali diminta untuk mengimami mereka pada sholat maghrib. Faqara'a, maka Ali membaca kul ya ayyuhal kafirun. Nah itu fakholato, maka bercampur-campur. Artinya bercampur itu rampung-rampung. Kebetulan kan ayatnya hampir sama nggih. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu hampir sama. Lah karena kalih rada ngliyeng nggih, agak mabuk gitu itu, maka fakholato, maka bercampur-campur, tidak sampai tuntas. Nah maka fanazalat, maka turunlah ayat la taqrabu sholata wa antum sukara, janganlah engkau mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan sukaron, dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau mengetahui apa yang kalian katakan. Nah ini tahapan pengharuman khamr pada tahap yang kedua. Jadi dilarangnya itu ketika mau menjelang sholat saja. Nggih, maksud hadis bukan maksud ayat. Sampai mana tadi? Ya, jadi Ali dan Abdurrahman itu berkunjung ke rumahnya atau diundang nggih di rumahnya kaum Ansor. Diundang di sini diundang untuk makan-makan. Dan sekaligus nggih bapak-bapak, ketika kita ini diundang sesuk ning gonaku ya, ngopo? Maam. Acara apa? Acara-acara pokoknya tak undang maam. Lah ini maka ini sudah kita wajib untuk mengijabainya, wajib untuk mendatanginya. Karena undangan makan itu bagian dari sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita jarang, besok Pak menunggu nanti yo, ini jarang undangan kayak gitu. Kemudian nomor dua. Ya, jadi sesudah diundang, beliau makan, kemudian Ali itu menjadi imam pada sholat maghrib tersebut. Tiga. Ya, jadi bercampur dengan ayat yang lain karena dalam kondisi mabuk tadi, bacanya kualik-walik. Terus empat. Ya, tadi ya. Ya ayyuhal la taqrabu sholata wa antum sukara. Ya. Ini tahapan yang kedua, ini tahapan yang ketiga, yaitu di surat Al-Maidah ayat 90 tentang pengharaman secara total khamr. Pelajaran yang dapat diambil, ya, jadi ziarah itu artinya berkunjung ke salah satu sahabat. Kita mestinya membedakan ya antara silaturahim dengan ziarah. Yang kita kadang-kadang di sini rancu, bapak-bapak. Kalau silaturahim, kalau silaturahim itu ada dua. Satu itu khusus dalam hubungan kerabat. Misalnya saya dengan adik saya hubungannya terputus, maka ini saya menyambungnya, namanya itu menyambung tali silaturahim. Itu, kemudian pendapat yang kedua, kalau silaturahim itu saya berkunjung ke seseorang, tapi sebelumnya ini sempat terputus, jadi tidak harus dengan kerabatnya. Misalnya saya dengan Pak Moko dulu ada masalah sehingga lama sekali saya tidak menghubungi beliau, atau sempat ini hubungannya retak gitu, maka Pak Moko datang ke tempat saya atau saya datang ke tempat Pak Moko, itu namanya silaturahim. Kalau pendapat yang pertama tadi, ini ada hubungan kekerabatan. Kemudian kalau ziarah, ziarah itu adalah berkunjungnya seorang muslim kepada muslim yang lainnya, yang ini tidak ada masalah sebelumnya. Jadi ini hanya sebagai mungkin kepengen berkunjung, kepengen ziarah lah, ini pahalanya lebih besar daripada silaturahim. Nah ini ya. Kemudian dua. Ya, jadi bapak ibu, salah satu hak tamu itu adalah dijamu. Ya, jadi kita sebagai tuan rumah, salah satu kewajiban kita sebagai tuan rumah ketika ada tamu, maka kita menjamunya. Walaupun menjamunya itu ya sesuai dengan kemampuan tuan rumahnya. Ya, ini. Nomor tiga. Jadi bolehnya tamu atau pendatang menjadi imam sholat di suatu tempat selama sudah mendapatkan izin. Ini selama kita belum mendapatkan izin, kita tidak boleh sebetulnya. Dan itu nanti masuk dalam kategori imam yang dibenci oleh kaumnya. Kan ada satu hadis ya. Tiga golongan yang sholatnya itu tidak mendapatkan pahala. Ya. Tiga golongan yang sholatnya itu tidak mendapatkan pahala. Siapa itu? Satu, budak yang lari dari tuannya tanpa izin. Kedua, seorang istri yang semalaman dia dimurkai oleh suaminya. Suaminya marah dengan istrinya itu. Dan yang ketiga adalah imam yang dibenci oleh kaumnya. Nah, maka imam itu dia sholatnya tidak mendapatkan pahala. Lah dibenci di sini tentunya tidak semuanya dibenci ya. Karena memang kadang-kadang malah sing ra genah itu ya makmumnya ya akeh gitu. Lah dibenci ini satu, dia tidak berhak menjadi imam ning dia nekat jadi imam. Misalnya nggih, dia itu orang asing, misalnya ada orang asing teko-teko ning al-Islam mriki ngerti-ngerti untuk-untuk ning arep jadi imam. Dia tidak dipersilakan untuk jadi imam. Lah itu termasuk imam yang dibenci oleh kaumnya atau makmumnya. Kemudian yang kedua, dia itu sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk jadi imam. Ning dia itu ambisi jadi imam, nggih. Bacaane teng peletok, nggih. Bacaane orang genah, ning dia punya ambisi jadi imam dan kepengin dia memang nggih kepengin ditunjuk jadi imam. Lah ini maka dia termasuk imam yang dibenci oleh kaumnya tadi. Bahkan ada seseorang itu dia jadi imam nek jenenge bacane enggak memenuhi syarat ning kon diganti ra gelem. Alasane dia lebih tua. Lah ini nggih. Makanya bapak-bapak kita ini yen saged tidak punya ambisi kepengin jadi imam. Baik itu imam masjid ataupun imam yang lain nggih. Penak dadi makmum mawon, penak dadi makmum mawon. Ya. Nek yen kabeh kepengin dadi makmum ya mungkin imame ya ora ono. Nggih. Jadi nanti mestinya ada musyawarah, memang yang ditunjuk itu yang dia punya kemampuan untuk itu. Tapi ada orang yang dia itu tidak punya kemampuan ning kepengin ning ngarep kepengin jadi imam, dan beberapa kasus ada nggih itu, tentunya tidak di sini ya. Ini. Nomor pinten sak niki? 4. Ya, ini lebih idealnya begitu. Kita membaca kul huwallahu ahad itu dalam hati kita itu ngerti artine. Katakanlah Muhammad bahwa dia Allah itu adalah esa. Tapi itu tidak, ini tidak menjadi syarat sahnya sholat. Ya. Jadi kita membaca ghairil maghdubi alaihim. Nah ini maka dalam hati kita itu ada apa? Ada pengertian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya. Ya demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri ada yang perlu ditanyakan dalam beberapa perkara ini tadi, monggo. Ini kita materinya agak melompat dari biasanya gitu. Monggo. Oh nggih. Arisan lah, model arisannya pripun dulu nggih? Oh, kalau arisan itu, kalau model arisan RT kan itu tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian, ya, yang enggak termasuk judi. Ya, walaupun sebetulnya itu nanti kalau dari sisi idealnya itu yen sakit untuk carry wae, yen sakit, ya. Yang sakit loh guys, karena apa? Dengan kita itu untuk dicek itu kan kita tinggal utang negone ahli waris loh itu guys. Ya. Kecuali nanti ada kesepakatan dari pihak warga yang wis mati rada ditagih ya gitu itu. Nah. Karena kalau nanti kita mati terus anak kita yo apa guys? Padahal ninggal ki utang ning ahli waris itu sebuah perbuatan yang tercela itu loh. Nanti yo yen ahli waris sing ngerti ora ngerti ya ini jadi kucur nanti. Oleh mong sithik wae, sithik wae itu nanti akan dituntut nanti di akhirat gitu nggih. Lah ini monggo nanti Pak RW baru ini ada kesepakatan mboten nggih. Yen mati apa ditagih mboten. Nggih, saya kira cukup nggih. Ngoten nggih Pak Kardi nggih. Ada yang lain? Tapi ini ya yang ada sebuah termasuk nanti masuknya di riba ya. Gini, beli arisan. Misalnya arisannya itu 5 juta. dapatnya 5 juta. Ning saya itu karena kepingin untuk karena saya itu perlu. Padahal saya belum dapat, maka saya menjual arisan. Arisanku tukunan 3 juta wae atau 4 juta wae lah gitu ge. Lah kowe pas tak dikopyak untuk aku, gue sing untuk kowe. Tapi dia itu dapatkan berapa tadi? 5 juta. Lah ini termasuk riba, enggak boleh kalau kayak gitu. Itu jenenge jilai ning nanti ada tambahan kan gitu nggih. Ya saya kira cukup. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.